Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala فأهملوا أنا وغلام نهوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه فرأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika masuk WC فأهملوا أنا wa gulamun nahwi, maka aku bersama kawanku seumuranku mengambil membawa ember dari air dan tombak. Maksudnya apa? Untuk menutupi auratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastanji bil ma. Maka Rasulullah SAW beristinja dengan air. Wa an Anas anna taraqal idmar ka'annahu taraqal idmar falam yaqulu anhu. Di sini disebutkan langsung, tidak langsung anhu, tidak memakai dhamir, tapi langsung namanya An-Anas. Tidak memakai dhamir di ba'dil isim zahir berkhilafil hadis tani. Nah, jauhnya dari isim zahir, beda dengan hadis yang kedua. Wa fi ba'dil nuskha min bulughil maram, dan sebagai naskah bulughil maram itu dengan anhu. Ini kembalinya kepada Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW yadkhulul khala, Rasulullah SAW memasuki WC. Fa'ahmilu ana wa gulamun, al-gulam wal mutara'ra, masih anak-anak yang berkembang, yang tumbuh, maksudnya anak-anak muda atau masih anak-anak, ila hadis sabah sinin, umur 7 tahun, kila ila iltihak wa ta'awwi ghairihi ala majaz, nahu idawatan, idawah ember. Kalau sekarang ember, kalau dulu mungkin tempat air, wadah air yang terbuat dari kulit. Wadah air yang terbuat dari kulit idawah. Mimain wa anazah. Anazah tongkat. Ya. Ainnya difatahkan, nunnya difatahkan, wazai ya asa tawila fi asfal. Alihan zuj. Romhon qasir, tombak yang pendek. Maksudnya tombak ini digunakan untuk menutup auratnya Rasul ketika buang hajat. Istinja bil ma' muttafaqun alaih. Maka Rasulullah SAW beristinja, bersuci dengan air. Al-murad bil khala huna al-fadha biqariyatil anazah. Al-khala yang dimaksud di sini adalah fadha, lapangan luas, atau hutan misalnya di sini, atau mungkin gurun, atau tempat yang jauh dari pemukiman. Kalau sekarang ya, kalau dulu banyak, kalau sekarang enggak ada, susah, kecuali hutan. Lianna kana idza tawadda shalla ilaiha fil fadha. Rasulullah SAW apabila berwudu, maka Rasulullah SAW salat di lapangan. Ayasatir biyabian yadha alaiha tauban, sehingga menutupi dirinya dengan menutup kain atau baju atau yang lain yang bisa ditutup untuk qadhal hajah. Walianna khidmatahu fil wuyut takhtasu bi ahli. Wal ghulamul akhir ikhtalaf fi. Anak yang lain para ulama berselisih di sini yang maksud siapa? Faqala Ibnu Mas'ud, ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud sebagai majas, disebutkan ulam sebagai majas. Wa yabadu qalu nahwi fa inna Ibnu Mas'ud kana kabiran. Abdullah bin Mas'ud lebih tua dari Anas. Falaysa nahwa Anas fi sinnihi. Tidak seumuran dengan Anas. Tamarana arada nahwi fi qawni kana yaqdumu fa yasih. Atau ada kemungkinan yang lain, nahwi maksudnya apa? Bukan umur tetapi sama-sama membantu Rasulullah SAW. Ini sahih. Wa inna Ibn Mas'ud kana sahib sawadi Rasulullah SAW yahmilu na'alahu wa siwaka. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah juga yang membantu Rasulullah SAW selain Anas. Selain Anas. Ya, wa ulianna majaz kama fi syarah, atau disebutkan sebagai majaz. Ada yang mengatakan Abu Hurairah, ada yang mengatakan Jabir bin Abdullah. Al-muhim, ya, bolehnya membantu, ya, menolong, membantu, membantu Rasul, walaupun masih anak-anak, boleh, bantu masak, bantu bawa sendal, bantu bikin kopi, kalau sekarang, ya boleh, kenapa enggak boleh? Boleh kalau banyak tamu, ya. Ya memang harus dibantu, ya susah untuk ikramu duyuh, memuliakan tamu, terus saling bantu-bantu. Wal hadits dalil ala jawaz al-istikdam as-saghir, bolehnya menjadikan anak-anak untuk membantu al-istinja bil-ma, kemudian beristinja dengan air. Imam Malik mengingkari istinjanya Nabi SAW dengan air. Ala hadis pada asbab dzalik. Tetapi hadis-hadis menetapkan pada si Malik, kari Malik, sehingga enggak perlu didengar, kata Imam Sanani rahimahullah. Enggak perlu didengar dengan pendapatnya Malik. Ila wa ala anna wa arja min al-istinja bil hijarah. Karena akhadahu min ziyadat takalluf bi haml al-ma bi yad al-ghulam. Bahwa saya mencuci kotoran ya dengan air lebih kuat daripada yang lainnya dengan batu. Sehingga Rasulullah SAW meminta bantuan pada anak-anak untuk mengambil air. Walaukan yasawil hijarah ya arjah minhu lam mahtaj ila dhalik. Ketika dibutuhkan untuk air, karena lebih kuat daripada beristinja dengan batu. Wal jumhur min ulama ala anna al afdal jam' bain al hijarah wal ma'. Jumhur pendapat ulama afdal dia istinja dengan air dan batu dikumpulkan jadi satu. Ini kalau di zaman sekarang susah. Kalau misalnya dia di hotel bawa batu, bisa enggak kira-kira? Ngapain Pak bawa batu? Buat nimpuk orang. Enggak buat istinja. Ya kan aneh. Karena udah tersedia sekarang semuanya. Tisunya ada, airnya pun di toilet ada. Alhamdulillah, semua nikmat dari Allah sudah dimudahkan, sehingga yang menggantinya, dikatakan oleh para ulama, enggak harus batu, yang menggantikan batu. Ya. Nah, yang menggantikan fungsinya. Kalau enggak ada, ya cukup air. حيث لم يرد الصلاة فإن أرادها فخلاف فمن يقول تزيء الحجرة لا يجيب ومن يقول لا تزيء يجيب. Nah, sebagian ulama di Umdatul Ahkam disebutkan yang menggantikan batu, artinya enggak harus dia pakai batu, maka apa? Tisu, kalau zaman sekarang ya tisu. Wa min adabil istinja bil ma'a masalliyat bit turab ba'dahu, di antara adab istinja. Istinja itu apa? Mencuci kotoran. Ya. Dengan air, yaitu setelah itu tangannya itu diusapkan ke tanah. Dulu ya ada tanah, kalau sekarang nggak ada tanah. Tapi kalau di gedung-gedung di hotel apa, ya cukup dengan air juga. Kama akhraja Abu Daud min hadits Abi Hurairah qala kana Rasulullah SAW idza atal khala ataitu bima'in litawr aw rakha hastan jamina thumma masaya yadahu 'alal ard. Adalah Rasulullah SAW ketika mendatangi WC, maka aku berikan satu ember air, satu gayung, kemudian Rasulullah SAW beristinja dengannya dan mengusap tangannya ke tanah. Akhrajahu An-Nasa'i min hadits Jabir qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atal khalafa faqadha hajatahu. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendatangi WC kemudian buang hajat, kemudian ya jaril hat tahuran wahai jarir, berikanlah kepadaku air untuk bersuci. Fa'ata itu bima'in wasanja, maka aku kasih dengan air dan Rasulullah SAW beristinja dengannya. Qala biyadi fadallaka bil ard, dan Rasulullah SAW mencuci, mengusap tangannya dengan tanah. Wa yatimithlu fil ghusl, sama seperti mandi junub. Nah, ini boleh menjadikan bukan budak hamba sahaya, tapi orang-orang yang merdeka dijadikan sebagai pembantu atau menolong, membantu, bolehnya ya boleh. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika itu apa? Merdeka apa jadi budak? Merdeka. Masih kecil, hur. Ini boleh. Anas bin Malik, Jarir bin Abdullah, kemudian Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, para sahabat yang membantu Rasulullah SAW untuk kehidupan, kebutuhan Rasul SAW. Boleh. Dan juga keutamaan Anas bin Malik yang selalu berkhidmat kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh membantu manusia masalah taharah. Ya, apalagi membantu air apa. Ya, masalah air kadang penting. Nah, dan bolehnya beristinja dengan air tanpa batu. Ya, kalau mungkin di hutan pakai daun. Kalau di hotel Jakarta misalkan, kota-kota besar itu enggak ada batu. Ya, di lantai 10, lantai 20 mau nyari batu enggak ada. Ya, mengapain istinja? Kenapa? Karena di Bulughul Maram ada istinja. Iya, tapi kan enggak saklek gitu. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama yaqumu maqamahu, yang menggantikannya. Jadi enggak harus batu. Ya, kalau zaman sekarang udah berubah, mungkin pakai tisu atau cukup air, insyaallah cukup. Kalau ada tisu ya pakai tisu. Sah ya sah. Tidak mengapa. Nah, Allahu a'lam bishawab.